Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin minnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada al-qismul ashir, golongan yang ke-10. Yang mereka bertemu dengan ibadah saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Qala fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala al-qismul ashir, golongan yang ke-10. Man ihtaja lil fitri lidaf'i darur lidaf'i darur darurati ghairi, golongan yang ke-10 adalah mereka-mereka yang membutuhkan untuk berbuka dalam rangka menolak madarat orang lain, dalam rangka menolak barakawikum madarat bahaya yang ada pada orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Pada golongan yang ke-10 ini adalah golongan orang yang terkait dengan pekerjaannya atau terkait dengan kondisi yang mana saat itu mengharuskan dia melakukan perbuatan sehingga dia memilih antara berpuasa atau berbuka. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mempermisalkan pada golongan yang ke-10 ini, ka in qadi ma'sumi min gharaqin aw hariqin aw hadmin aw nahwi dzalik, seperti orang yang menyelamatkan orang lain dalam rangka menjaga, menyelamatkan dari kebakaran menyelamatkan dari musibah tenggelam atau karena reruntuhan bangunan atau semisal itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada orang mungkin pekerjaannya adalah sebagai pemadam kebakaran atau orang yang pekerjaannya sebagai barakakum yang biasa menyelamatkan orang lain ketika tenggelam seperti tim SAR atau misalnya, atau juga yang biasa mencari korban akibat reruntuhan bangunan gempa bumi barakakum. Fa idza kana la yumkinuhu inqadhuhu illa bittaqawi alaihi bil aqli wasyarab jazalahul fitru. Kata beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, apabila seseorang tidak memungkinkan untuk menyelamatkan orang lain kecuali dengan cara dia harus memperkuat dirinya dengan makan dan minum, maka boleh bagi dia yang mungkin awalnya berpuasa barakallahu fikum untuk berbuka. Bal wajib al fitru hina idzin, bahkan wajib bagi orang tersebut yang hendak menyelamatkan orang lain karena tenggelam, karena musibah kebakaran, atau mungkin dia masuk ke dalam bangunan yang penuh dengan kobaran api, sehingga api yang begitu besarnya menyebabkan dia kehausan, payah, lemah, dan butuh tenaga ekstra. Barakafikum. Bil akli wasyarab, maka dengan makan dan minum dia bisa memperkuat dirinya. Maka jazalahul fitru, boleh bagi dia untuk berbuka. Bal wajabal fitru hina idzin, bahkan orang tersebut yang hendak menyelamatkan atau pekerjaannya memang ditunjuk sebagai yang biasa menyelamatkan barakah hukum atas musibah tadi, wajib bagi dia untuk berbuka ketika itu dalam rangka barakah hukum untuk memperkuat dirinya. Kenapa demikian? Li'anna inqadzal ma'sumi minal halakah wajib, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena kata beliau, menyelamatkan orang dari kebinasaan hukumnya wajib, dan sesuatu yang wajib tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan perkara yang wajib. Maka perkara yang bisa menyempurnakan perkara yang wajib dihukumi wajib. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Menyelamatkan orang lain bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Orang mampu menyelamatkan orang lain barakallahu fikum, misalkan dia bisa berenang. Ada anak kecil atau orang lain atau seorang tenggelam. Dia yakin bisa menyelamatkan, bismillah. Bismillah. Maka berkefikum menyelamatkan dia hukumnya wajib. Maka melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyempurnakan kewajiban dia untuk menyelamatkan hukumnya wajib. Misalkan dia ngambil tali, tidak bisa menyelamatkan kecuali dengan tali, maka ngambil talinya dia wajib. Sebagaimana berkefikum ketika dia dalam keadaan berpuasa, tidak ada lagi yang bisa menolong melainkan orang-orang tersebut, orang-orang tertentu. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, dimungkinkan tidak mampu, tidak kuat, bahkan bisa hanyut. Maka ketika dia berbuka, itu merupakan perkara wajib, dia harus berbuka. Kenapa berkafikum? Karena menolong orang lain tadi tidak menjadi sempurna kecuali dengan adanya berbuka. maka berbukanya menjadi wajib, ya, dikarenakan menolongnya tadi wajib. Barakafikum. Seperti contohnya terkait kaedah usul fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang barakafikum, sebuah kewajiban tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut dihukumi wajib. Misalkan barakafikum, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau panjang. Maka kita harus tayamum karena tidak mendapatkan air. Ketika jarak tempuh mencari airnya itu sangat jauh, dimungkinkan tidak mampu untuk berjalan kaki. Mampunya adalah dengan menaiki kendaraan, baik motor atau mobil. Maka mencari air dengan pakai motor hukumnya wajib. Maka ini disebut dengan kesempurnaan menuju wajib. Sebagai wasilah menuju wajib, dihukumi wajib, barakafikum, karena tidaklah mengambil air, ya, menjadi sempurna, menjadi wajib, barakafikum, kecuali dengan perkara yang menjadi perantara tadi, barakafikum. Oleh karena itu, ketika dia sebagai orang yang menyelamatkan orang lain, sebagai tim SAR, atau sebagai barakafikum, petugas pemadam kebakaran, ketika di puasa bulan Ramadan ada musibah di barakafikum sebagian kaum muslimin atau negerinya yang membutuhkan pertolongannya, kemudian dalam keadaan dia berpuasa, seandainya dia tetap berpuasa, dia memang tidak mampu karena sangat panasnya kobaran api, barakafikum, belum lagi dia masuk ke dalam, ya, reruntuhan bangunan yang mungkin mengangkat batu demi batu, belum lagi barakafikum mencari mayat, ya, dan semisalnya, maka ketika perkara itu menjadi wajib bagi dia, sementara tidak bisa sempurna kecuali harus dengan makan agar kuat, maka makan agar kuat dengan membatalkan puasa itu menjadi wajib. Barakafikum, akhirnya dia harus berbuka, membatalkan puasanya. Wa yalzamuhu qada'u ma aftarahu. Dan namun tetap wajib bagi dia untuk mengqada', lantaran berbukanya dia. Barakafikum. Dia wajib ketika itu untuk berbuka, dikarenakan hendak menolong orang lain. Karena kalau tidak berbuka, tidak mampu, tidak kuat badannya. Mungkin barakafikum, sekitar menjelang asar sudah terasa loyo. Ya, maka karena menuju wajib menyelamatkan orang lain, barakafikum, maka perkara-perkara yang bisa, ya, membantu menuju kewajiban tadi, dihukumi wajib. Seperti berbuka, membatalkan, barakafikum. Dan dia tetap diharuskan untuk mengkodok di hari yang lain, barakafikum. Wa mithlu dzalik. Dan contoh dari perkara itu, manihtaja ilal fitri litaqawi bihi alal jihad wa fi sabilillah fi qitalihil adu fa innahu yuftiru wa yaqdi ma aftara sawa'un kana dzalika fis safar aw fi baladihi idza hadarahul adu. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin mencontohkan terkait pihak-pihak yang membutuhkan untuk berbuka dalam rangka menolak madarat orang lain, barakafikum. Beliau mencontohkan seperti orang yang butuh kepada makan dan minum, membatalkan puasanya dalam rangka memperkuat dirinya ketika berjihad fisabilillah, untuk membunuh musuhnya, maka boleh bagi dia, barakafikum, berbuka dan wajib mengkodok ya, hari yang lain lantaran dia berbuka, sama saja berbukanya itu dikarenakan dalam jarak tempuh safar atau di negeri dia sendiri apabila musuh telah berhadap-hadapan. Barakakum. Ya, sudah maklum, diketahui bersama bahwasanya ketika orang berjihad, berperang melawan orang-orang kafir harbi, membutuhkan barakakum yang namanya ya, kekuatan ekstra, tenaga. Barakakum. Oleh karena itu diperbolehkan bagi orang yang dirasa ya, dengan jihadnya tadi akan menjadi sempurna, dikarenakan badannya menjadi kuat dengan berbuka, maka hendaknya dia berbuka. Walaupun jaraknya safar, walaupun bukan safar, jaraknya barakafikum ada di negeri sendiri. Barakafikum. Karena yang namanya perang, tidak mesti satu lawan satu, seratus lawan seratus. Bahkan barakafikum terkadang musuhnya kaum muslimin, orang-orang kafir, berkali lipat. Terkadang satu orang harus melawan empat orang. Barakafikum. Ya. Maka membutuhkan tenaga. Maka syariat memperbolehkan bagi orang yang berjihad fisabilillah, agar badannya, tenaganya kuat, yuftir. Boleh bagi dia untuk berbuka. Ya, baik dalam jarak tempuh safar atau di negerinya sendiri. Li'anna fi dzalika difa'an 'anil muslimin wa ila'an li kalimatillahi azza wajal. Dikarenakan hal itu dalam rangka membela kaum muslimin. Membela kaum muslimin hukumnya wajib. Maka perkara-perkara yang bisa menyempurnakan pembelaan terhadap kaum muslimin dihukumi wajib. Barakallahu. Dihukumi wajib. Walaupun itu hukumnya sunnah, hukum asalnya, maka menjadi wajib. Makan dan minum hukumnya sunnah atau mubah. Ya, barakallahu. Menjadi wajib ketika itu apabila perkara yang akan dicapai tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan perkara itu, maka perkara tersebut seperti makan dan minum dihukumi wajib. Barakallahu'alaikum. Ya. Dan juga dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, meninggikan agama Islam, hukumnya wajib. Setiap kaum muslimin harus meninggikan agama Allah, meninggikan agama Islam, meninggikan kalimatullah, harus membela sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu. Wa fi sahihi Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dalam sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, safarna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam ila Makkah wa nahnu siyamun fanazalna manzilan faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam innakum qad danautum an aduwikum wal fitru aqwa lakum fakanat rukhsatan faminna man soma wa minna man aftar thumma nazalna manzilan akhar faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam innakum musabbihuna aduwikum wal fitru aqwa lakum faaftiru wa kanat azmatan faaftarna. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, kami pernah safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam ke Mekkah dalam keadaan kami berpuasa. Maka ketika kami telah sampai di sebuah tempat, Rasul bersabda, Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian. Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian. Ini dalam keadaan safar ya. Dan berbuka, membatalkan puasa, bisa menguatkan kalian. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri, fakanat rukhsatan minna. Faminna man soma, wa minna man aktor. Maka sabda Nabi tersebut, wal fitru aqwa lakum, dan berbuka bisa menguatkan kalian, itu sebagai bentuk keringanan bagi kami. Maka di antara kami ada yang tetap berpuasa, di antara kami ada yang barakafikum berbuka, membatalkan puasanya. Thumma nazalna manzilan akhar, kemudian setelah itu kami ya tiba di tempat yang lain. Maka Rasul alaihissalatu wassalam beliau bersabda, innakum musabbihun aduwikum. Innakum musabbihu aduwikum. Sesungguhnya kalian telah masuk di negeri musuh kalian. Kalau tadi yang pertama, kalian ya sudah dekat dengan musuh kalian. Baru dekat jaraknya. Tapi kalau ini sudah masuk di wilayah negeri musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum. Sementara ya berbuka lebih kuat bagi kalian. Membatalkan puasa bisa menguatkan kalian. Fa'aftiru. Nabi menyebutkan dengan dalam bentuk lafaz fi'il amr. Fa'aftiru. Maka hendaknya kalian berbuka. Wa kanat azmatan fa'aftorna. Kata Abu Sa'id al-Khudri. Maka sabda Nabi tadi, fa'aftiru. Maka hendaknya kalian berbuka. Itu merupakan penegasan untuk kami. Akhirnya kami berbuka. Membatalkan puasanya. Kata beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, barakafikum, hadis yang baru kita baca, Abu Sa'id al-Khudri, riwayat Imam Muslim, nomor 1120. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, fafi hadal hadis ima'un ila annal quwwata 'alal qital sababun mustaqillun ghairus safar. Pada hadis ini, hadis Abu Sa'id al-Khudri yang barusan kita baca, terdapat isyarat bahwasanya memperkuat diri ya untuk berperang itu merupakan sebab tersendiri ya bolehnya berbuka ya yang bukan termasuk safar. Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam ja'ala illatal amri bil fitri al-quwata ala qitalil adui dunas safar. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan sebab ya perkara tersebut boleh berbuka adalah agar badan kuat untuk memerangi musuh. Bukan sebabnya adalah safar. Walidzalika lam ya'murhum bil fitri fil manzilil awal. Dan oleh karena itu Nabi tidak memerintahkan untuk berbuka ketika kaum muslimin tiba di tempat yang pertama. Kalau tempat yang pertama tadi kan tiba, Nabi menyatakan, innakum qad danautum min aduwikum. Sesungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum. Dan berbuka, membatalkan puasa, itu bisa menguatkan tubuh kalian. Di situ tidak ada fi'il amr, kata perintah. Ya, barakafikum. Itu dikarenakan jaraknya masih safar. Boleh berbuka karena masih safar. Ya, barakakum. Sementara ketika tiba di tempat yang berikutnya. Tempat pertama itu jaraknya sudah dekat dengan tempat musuh. Ketika masih melakukan perjalanan, tempat yang kedua itu sudah masuk di wilayah musuh. Barakafikum. Maka Nabi menyatakan fa'aftiru. Hendaknya kalian berbuka. Kenapa diperintahkan? Dikarenakan barakafikum untuk memperkuat badannya. Berperang. Jihad fisabilillah membutuhkan barakafikum kekuatan yang ekstra. Maka keadaannya beda yang pertama tadi dengan yang kedua. Kalau yang pertama sebagai rukhsah, karena barakafikum masih dalam jarak safar, ya sebabnya itu karena jarak safar. Maka kata para sahabat, faminna man shoma wa minna man aftar. Di kalangan kami ada yang tetap berpuasa dan di kalangan kami ada yang memilih untuk berbuka, membatalkan. Ketika setelah itu melakukan perjalanan sampai di tempat yang kedua, yakni tempat yang lain, Nabi menyatakan innakum musabbihu aduwikum. Sesungguhnya kalian telah masuk ke negeri musuh kalian. Berarti musuh sudah ada di depan mata. Rumah-rumah mereka sudah ada di depan mata. Barakafikum. Dikatakan sebagai dengan lafad musabbihu. Ya. Di zaman Nabi. Di antara trik perang. Para sahabat perang bersama Nabi. Mereka berperang memerangi kaum orang-orang kafir. Barakafikum. Apabila di waktu subuh. Ya. Di waktu subuh mereka adalah orang-orang yang tertidur. Dikarenakan memang tidak sholat. Dan termasuk wilayah-wilayah. Ketika Nabi masih hidup, apabila tidak terdengar azan, maka daerah tersebut adalah daerah orang kafir. Maka diserbu di waktu subuh. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu ketika Nabi menyatakan, innakum musabbihu aduwikum, sesungguhnya kalian telah sampai di waktu subuh kalian di negeri musuh kalian. Rumah-rumah mereka sudah ada di hadapan para sahabat. Maka Nabi menyatakan fa'aftiru. Hendaknya kalian berbuka. Dengan lafaz perintah. Barakafikum. Maka dia boleh berbuka. Ya, dikarenakan keadaannya darurat. Ya, darurat. Dan dalam rangka untuk barakafikum menolak madorot ya yang ada pada orang lain. Dalam rangka untuk membela agama Islam. Barakafikum. Perang ketika itu wajib. Ya, yang namanya perang yang wajib ketika itu jihad fisabilillah. Musuh sudah ada di depan. Perkara-perkara yang bisa menyempurnakan kewajiban dihukumi wajib. Misalkan barakafikum ya, dia tidak bisa membunuh kecuali harus dengan pedang. Maka mengambil pedang, mempersiapkan pedang barakafikum agar musuh tetap cepat terbunuh, hukumnya wajib. Barakafikum. Wa kullu man jaza lahul fitru bisababi ma taqaddam fa innahu la yunkaru alaihi i'lanu fitrihi. Idza kana sababuhu dhahiran kal maridi wal kabiri alladzi la yastati ussaum. Maka setiap orang yang boleh baginya untuk berbuka dengan sebab yang telah lalu, maka tidak diingkari, tidak disalahkan apabila ada orang yang ketika dia tidak berpuasa dia mengumumkan, menyatakan pada orang lain dia tidak berpuasa. Tapi ini dengan syarat. Idza kana sababuhu dhahiran, apabila sebabnya itu nampak. Sebabnya nampak. Kal marid, seperti sakit. Sebabnya nampak. Ya, orang sakit berbaring. Orang menjenguk atau orang melihat orang lain, saudaranya, kok kamu seperti lemes? Ya, saya sakit, saya tidak berpuasa. Nampak. Barakafikum. Wal kabir alladzi la yastati ussaum, dan orang yang sudah tua renta. Ya. Yang tidak mampu untuk berpuasa. Orang yang tua enggak bisa disembunyikan. ya, diganteng-gantengkan, dimuda-mudakan, wong sudah keriput. Barakallahu fikum. Ya, walaupun melakukan perkara yang haram, ubannya disemir hitam, ya, tetap barakallahu fikum, ya, kulitnya tidak kencang kembali sebagaimana ketika masih muda belia. Ketika dia sudah tidak mampu, jalannya tergopoh-gopoh, barakallahu fikum, ya, gemetaran. Maka ketika tidak berpuasa, boleh dia menyampaikan, saya tidak berpuasa. Karena sebabnya dhohiron, nampak. Wa amma in kana sababu fitrihi khafiyan. Dan adapun apabila sebab dia itu tidak berpuasa, sebabnya ini adalah perkara yang samar, yang tersembunyi, kal haid atau kal haid, seperti wanita yang haid. Wa man anqadha ma'suman min halakah, atau orang yang menyelamatkan orang lain dari kebinasaan, seperti ya tenggelam, kebakaran, reruntuhan bangunan. Fa innahu yuftiru sirron wala yu'linu fitrahu, maka sudah semestinya bagi dia, dia itu boleh berbuka dengan sembunyi-sembunyi, ya, dan tidak boleh mengumumkan bahwasannya dia tidak berpuasa, dia haid. Barakallahu fikum. Memang wanita yang sudah balig atau mungkin sudah umurnya nampak bagi orang lain dia sudah balig, tidak boleh dia menampakkan dirinya makan di hadapan orang lain. Barakallahu fikum. Dengan anggapan saya haid. Karena barakallahu fikum, perkara dia haid itu masih tersembunyi. Benar haid atau tidak. Sementara yang sakit tadi nampak dari wajahnya yang pucat. Atau luka-luka karena kecelakaan. Atau yang orang tua tadi barakallahu fikum nampak lemah. Ya, jalannya, cara ngomongnya, cara berbicaranya nampak tua, tidak mampu. Maka dia makan, ya, terang-terangan barakallahu fikum, ya, dengan wajar, terang-terangan yang wajar, itu tidak mengapa. Atau menyampaikan pada orang lain saya tidak berpuasa, tidak mengapa. Tapi kalau wanita haid, ya, tidak boleh dia menampakkan, ya, menampakkan makan di banyak orang. Atau orang yang sudah menyelamatkan orang lain, ya, tim SAR barakallahu fikum, karena kebakaran, karena tenggelam, atau menyelam mencari mayat barakallahu fikum, atau dikarenakan dia telah barakallahu fikum mencari mayat yang tertimbun, pekerjaannya sudah selesai. Ada orang tanya, loh kenapa gak buka, kenapa gak puasa barakallahu fikum, karena dia makan di tempat umum mungkin, ya saya tadi habis ini cari korban karena tenggelam, ya, atau karena reruntuhan bangunan. Barakallahu fikum, dalam keadaan sudah selesai, tidak nampak bahwasanya dia itu lemah atau tidak. Bisa jadi dia bohong walaupun pekerjaannya seperti itu. Maka ini tidak boleh. Jadi barakallahu fikum, orang boleh menampakkan dia itu berpuasa atau tidak kalau sebabnya adalah sebab yang nampak. Maka boleh dia itu barakallahu fikum menampakkan dia tidak berpuasa. Tapi kalau sebabnya ini samar, tidak boleh menampakkan. Kenapa? Li'alla yajurru tuhmah ila nafsihi. Agar tidak timbul kebingungan pada dirinya dia sendiri. Ya. Wali'alla yaktarru bihil jahil. Agar orang yang bodoh tidak tertipu dengan dirinya. Oh ternyata boleh ya. Kalau orang sehat tidak berpuasa. Mungkin dia mukallaf atau mu'allaf barakallahu fikum, baru masuk Islam. Ya, dikiranya oh boleh berarti kalau bekerja sebagai ya tim SAR dalam keadaan enggak ada tugas itu. Masih nganggur di kantor pokoknya kerjanya itu. Oh boleh berarti. Fayadhunnu annal fitra jaizun biduni udhrun, sehingga orang yang bodoh tadi mengira karena ada orang-orang yang sengaja berbuka terang-terangan karena tanpa ada sebab yang nampak, orang lain tertipu. Oh, ternyata boleh toh berbuka. Boleh milih, ya. Dia menganggap bahwasanya berbukanya dia itu boleh karena tanpa udzur. Barakallahu. Kemudian beliau menyatakan wa kullu man lazimahul qada minal aqsamis sabiqah fa innahu yaqdi bi adadil ayyami allati aftar. Dan setiap orang yang mengharuskan baginya untuk mengqada dari golongan-golongan yang telah lalu yang telah disebutkan, maka dia mengqada ya sebanyak hari yang dia berbuka padanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa iddatum min ayyamin ukhor, maka hendaknya dia mengqada pada hari yang lain. Fa in aftara jami'a asyhari lazimahu jami'u ayyamihi, fa in kana asyhru 30 yauman lazimahu 30 yauman, wa in kana 29 yauman lazimahu 29 yauman faqat. Maka apabila seseorang tidak berpuasa pada seluruh bulan, maksudnya satu bulan penuh tidak berpuasa, maka harus bagi dia mengqada seluruh hari yang ada dalam satu bulan tersebut. Apabila dalam satu bulan ada 30 hari, maka dia harus mengqada 30 hari. Dan apabila dalam satu bulan barakafikum ada 29 hari, maka dia harus mengqada 29 hari, ya. Kalau memang sebanyak itu dia tidak berpuasa. Wal ula al mubadarah bil qada min hini zawalil udri li'annahu asbaqu ilal khair wa asra'u fi ibra'id dhimmah. Dan yang lebih afdol, lebih layak bagi dia, hendaknya dia bersegera untuk mengqada ketika udzur-udzur yang ada hilang. Kenapa harus bersegera mengqada? Dikarenakan orang bersegera mengqada barakallahu fikum, berarti dia masuk dalam berlomba-lomba menuju kebaikan dan bersegera untuk membayar zimmah, tanggungan hutang. Orang berpuasa barakallahu fikum, ya. Kalau dia berpuasa, maka dia tidak memiliki hutang. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia memiliki hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa pahalanya itu Allah yang akan mengganti, yang akan membayar, yang akan membalas. Barakallahu fikum. Karena puasa itu untuk Allah. Amalan puasa kembalinya untuk Allah. Sementara amalan-amalan hamba yang lain kembalinya untuk diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Maka wajib bagi seorang kalau tidak punya udzur, dia harus bersegera untuk mengqada. Tidak boleh ya mengundur-undur waktunya. Wa yajuz ta'khiru ila ayyakuna bainahu wa baina ramadhana tsani bi adadil ayyamil lati alaihi. Dan boleh bagi dia untuk mengakhirkan qadanya, ya, antara qadok tersebut dengan bulan yang kedua barakallahu fikum, seukuran hari yang dia wajib untuk mengqadanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lain. Allah menginginkan kebaikan untuk kalian dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Barakofikum. Wa min tamamil yusri, dan termasuk kesempurnaan kemudahan dari Allah. Ada kemudahan barakofikum yang kemudian Allah sempurnakan kemudahannya berupa jawazu ta'khiri qada'iha, bolehnya mengakhirkan qada'. Fa idza kana 'alaihi asyratu ayyamin min Ramadan jaza ta'khiruha ila ayyakuna bainahu wa baina Ramadan tsani asyrata ayyam. Boleh bagi dia mengakhirkan qada'nya apabila dia punya tanggungan hutang 10 hari puasa di bulan Ramadan. Boleh bagi dia mengakhirkan ya qada'nya tadi 10 hari sebelum Ramadan tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Misalkan Ramadan kan jelas tanggal 1. Tanggal 29 Sya'ban. Barakallahu fikum. Dihitung maju 10 hari, berarti 19 Sya'ban. Ketika dia memiliki hutang 10 hari, boleh mepet bayarnya itu. 19 sampai 29 barakallahu fikum, ya, dia berpuasa. Berpuasa qada hutang, membayar hutang barakallahu fikum atas puasa Ramadan yang tahun yang lalu. Ini apabila ada udzur. Kalau tidak ada udzur barakallahu fikum, maka tidak boleh. Sebagaimana disebutkan nih, wala yajuzu ta'khirul qada'i ila Ramadan tsani biduni udhrin. Dan tidak boleh mengakhirkan qada' sampai ke Ramadan yang kedua apabila tidak ada udzur. Barakallahu fikum. Kalau ada udzur seperti sakit yang memang tidak mampu mengqada', kesibukan yang terus-menerus yang memang barakallahu fikum tidak bisa disiasati, atau dia karena hamil, menyusui, barakallahu fikum, itu udzur. Dalilnya adalah liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, rawahul Bukhari. Aisyah menceritakan, dahulu aku memiliki hutang puasa di bulan Ramadan yang sebelumnya, maka aku tidak mampu untuk membayar, mengqada' hutang puasaku kecuali di bulan Sya'ban. Ya, barakallahu fikum. Setelah Ramadan kan Syawal, terus Sya'ban baru bisa barakallahu fikum membayar hutangnya. Itu ada udzur. Apa udzurnya? Ini beliau menyatakan fama astati'u an aqdiyahu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengqada' illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Ini karena ada udzur. Dan tidak mungkin seorang sahabat atau sahabiah, ya, mereka memiliki sifat bermudah-mudahan, meremehkan sunnah Nabi, meremehkan kewajiban, tidak. Mereka adalah barakfikum ahrasun nas fis sunnah, manusia yang paling bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wali anna ta'khirahu ila Ramadan tsani yujibu ayyataraka ma alaihi saum wa rubama ya'juzu anhu aw yamut. Wali anna sauma ibadatun mutakarrarah atau mutakarrirah, falam yajuz ta'khirul ula ila waqti tsaniyah kasholah. Dikarenakan mengakhirkan qada sampai ke Ramadan yang berikutnya tidak dibayar sama sekali, mengharuskan qadanya itu bertumpuk-tumpuk dengan puasa yang akan dia jalani. Terkadang menyebabkan dia lemah. Barakallahu fikum. Mungkin dia punya hutang puasa 15 hari. Syawal tidak mampu mengqada. Terus berikutnya. Sya'ban tidak mampu. Ternyata tidak ada uzur. Barakallahu fikum. Kalaulah ada uzur sampai bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan masih punya hutang, menyebabkan puasanya bertumpuk-tumpuk. Maka dengan itu, kata beliau, terkadang dengan itu orang menjadi lemah. Ya, memikirkan hutangnya udah lemes. Barakallahu fikum. Sudah punya hutang uang, hutang puasa. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya bisa menyebabkan dia, ya, meninggal dalam keadaan belum membayar hutangnya, belum membayar qadanya. Dikarenakan puasa merupakan ibadah yang terus berulang setiap tahunnya, maka tidak boleh seseorang mengakhirkan, ya, mengqadok dari puasa yang sebelumnya sampai ketemu, bertemu puasa yang berikutnya. Seperti sholat. Barakallahu fikum. Ada orang tertidur. Ya, yang namanya tertidur, maka dia, barakallahu fikum, dimaafkan tidak sholat berjamaah. Maka kewajiban dia untuk sholat idza staiqadha, apabila bangun. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang lupa, dikira sudah sholat padahal belum sholat. Ketika dia ingat, ya ternyata belum sholat. Ketika ingat, wajib bagi dia untuk sholat. Ketika orang tertidur, tidak sholat berjamaah zuhur, mungkin tidur jam 10, setengah 1 bangun, maka ketika itu juga karena tidak ada udzur, dia harus sholat segera. Tidak boleh mengundur-undur, mengulur-ulur waktunya sampai masuk asar. Sebagaimana puasa, dia wajib bagi dia qadha. Kalau tidak ada udzur, barakallahu fikum, bersegera. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh ketika dia tidak ada udzur sampai masuk pada Ramadan yang berikutnya. Berdosa bagi dia. Ya. Bagaimana tadi sholat, tetap dia harus, ya, barakallahu fikum, membayar hutang sholat duhurnya tadi walaupun sudah masuk asar. Fa inna stamarra bihil udru hatta mata fala syai'a alaihi. Apabila dia terus menerus ada udur, tidak mampu membayar hutangnya, qadanya tadi, sampai akhirnya meninggal, fala syai'a alaihi, maka tidak dosa bagi dia. Tapi ingat, Allah tidak bisa dibohongi. Istri, orang tua, anak-anak, teman-temannya mungkin bisa dibohongi. Ada udzur saya begini dan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Kalau ternyata dia terus-menerus tidak mampu sampai bertemu Ramadan berikutnya, kemudian dia berpuasa, masih menyisakan hutang sampai akhirnya meninggal, memang benar-benar ada udzur, maka tidak ada dosa bagi dia, barakallahu fikum, dan tidak wajib untuk mengqada atau dipuasakan. Li'anna Allah subhanahu aujaba alaihi iddata min ayyamin ukhar walam yatamakkan minha fasaqatat anhu kaman man mata qabla dukhuli syahri Ramadan la yulzimuhu saumu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada hari yang lain barakafikum pada hari-hari yang lain. Apabila tidak mampu atas dirinya, maka gugur bagi dia. Sebagaimana orang yang meninggal dalam keadaan belum masuk bulan Ramadan. Ada orang meninggal Syaban, barakafikum, tanggal 27 dia meninggal. 3 hari lagi, barakafikum, atau 4 hari lagi dia puasa atau menghadapi Ramadan, tapi meninggal duluan. Maka tidak dianggap, barakafikum, dia memiliki kewajiban puasa di bulan Ramadan. Barakafikum. Namun, fa'in tamat kana minal qodok. Namun kalau keadaan dia, ketika dia itu memiliki hutang, dia itu mampu untuk mengqodok. Fafarrata fihi hatta mata. Namun dia itu mampu mengqodok, mampu membayar, tidak dibayar karena meremehkan. Ah, gampang nanti. Gampang lah nanti. Terus begitu. Nanti terus. Santai. Diingatkan sama temannya, kamu gak ada udur loh. Akhirnya meninggal. Soma waliyuhu anhu jami'al ayyamil lati tamakkana min qada'iha. Maka walinya wajib untuk mempuasakan atas nama dia seluruh hari-hari yang sebelumnya dia sebenarnya mampu untuk mengqada'. Ini karena tidak ada udzur. Kalau ada udzur seperti tadi, meninggal, maka walinya boleh tidak barakafikum mempuasakan. Tapi kalau tidak ada udzur, meremehkan, akhirnya mati, barakafikum meninggal, maka walinya wajib untuk mempuasakan. Membayarkan hutangnya. Dalilnya liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih memiliki hutang puasa, maka wajib bagi walinya untuk mempuasakannya. Ini dikarenakan barakafikum hutang puasanya tadi bagi orang yang meninggal tadi tidak segera dia bayar dalam keadaan dia tidak punya udzur. Gampang nanti. Nanti. Muttafaqun alaih. Riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian siapa wali yang dimaksud? Wa waliyuhu. Dan wali yang dimaksud adalah warithuhu. Ahli warisnya. Awqaribuhu. Atau kerabat dekatnya. Keluarganya. Wa yajuzu ayyasuma anhu jama'atun bi'adadil ayyamin lati alaihi fi yaumin wahid. Dan boleh sekelompok orang dari walinya atau kerabatnya ya membayarkan hutang puasa dia barakafikum dalam satu hari sejumlah barakafikum berapa hari dia punya hutang. Misalkan dia punya hutang 10 hari. Walinya ada 10. Dicari 10 orang. Puasa bareng-bareng di hari ketika itu, maka boleh. Wah, saya malas. Wah, kemarin udah puasa, masa puasa gini-gini. Dikasih semangat boleh. Ya wis gini aja, nanti tak traktir semua di kayu manis. Barakallahu'alaikum. Akhirnya senang. Wah, boleh milih ya? Boleh. Nah, ya sudah, tidak apa-apa ya. Barakallahu'alaikum. Daripada nanti tersiksa. Ya. Keluarga kita mungkin na'udzubillah min dzalik yang memiliki hutang puasa dalam keadaan yang sebenarnya tidak ada udzur. Dia meninggalkannya. Barakallahu'alaikum. Qala al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari membawakan salaf dari ucapan Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan in soma anhu 30 rajulan yauman wahidan jaza. Apabila ada orang yang punya hutang puasa sebanyak 30, maka boleh 30 orang sekaligus berpuasa bareng-bareng di satu hari. ringan, iya kan? Daripada nyari dua orang, kamu 15 hari, saya 15 hari, gimana? Aduh, saya kerjaannya nguli 15 hari. Barakallahu. Atau saya kerjaannya nonton komputer terus, boyoan nek enggak banyak minum. Ya, Pak Yudi ya. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau wali-walinya ini enggak mau atau enggak mampu, kerabatnya juga begitu karena jahil. Ah, urusan dia, salahnya. Ah, begini, enggak mau tahu dengan barakallahu ya. Syariat untuk membantu saudaranya atau keluarganya membayarkan hutang. Fa in lam yakun lahu wali, apabila tidak memiliki wali, au kana lahu wali la yuridu sauma anhu, atau dia punya wali namun tidak mau mempuasakannya, ata'ama min tarikatihi an kulli yaumin miskin bi adadil ayyamil lati tamakkana min qada'iha likulli miskinan mut burrin bil burril jayyid nisfu kilu wa asratu gharamat. Apabila dia tidak punya wali, atau punya wali namun walinya acuh tak acuh, ah enggak mau tahu saya, akhirnya bagaimana? Akhirnya diambil dari harta warisan dia untuk dibayarkan fidyah. Kalau dia 30 hari tidak berpuasa, ya sudah, dia barakafikum memberikan makan 30 orang miskin setiap harinya, atau satu hari itu barakafikum sekali 30 orang miskin diundang barakafikum. Kalau ternyata 20 hari, ya 20 orang miskin barakafikum, masing-masing orang miskin bisa diberi barakafikum satu mut gandum. Kalau memang di negeri itu barakafikum makanan pokoknya adalah gandum atau kurma atau beras. Kalau beras barakafikum seperempat dari zakat fitrah. Kalau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, beliau berpendapat nisfu kilu wa asratu gharamat. Setengah kilo lebih 10 gram. Ini kalau makanan mentah. Setengah kilo lebih 10 gram beras. Apakah boleh ditambahi uang? Boleh. Apakah boleh ditambahi LPG plus kompornya? Boleh. Barakallahu. Apakah boleh makanan jadi? Boleh. Tapi ya gitu, jangan makanan jadi diundang, dimasakkan nasi senilai setengah kilo 10 gram tanpa lauk, nih silakan dimakan. Nah, ini barakallahu. Enggak ihsan namanya. Ya. Tidak ihsan. Jadi para ulama menyebutkan boleh berupa makanan mentah, boleh berupa makanan jadi. Walhamdulillah ini ada syariat ya, membayarkan fidyah. Kalau ternyata tidak ada fidyah, ketika walinya tidak mau atau kerabatnya tidak mau, barakafikum, tersiksa ya. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Oleh karena itu beliau menyatakan sebagai penutup ya pada pembahasan 10 golongan ketika menghadapi bulan puasa Ramadan atau menghadapi ibadah puasa Ramadan, beliau menyatakan ikhwani, wahai saudara-saudaraku, hadihi aqsamun nas fi ahkamis siyam, ini adalah 10 atau ini adalah macam-macam manusia ya terkait hukum-hukum puasa. Syara'allahu fiha likulli qismin ma yunasibul hal wal maqam. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada masing-masing golongan yang ada sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan kondisinya. Fa'rifu hikmata rabbikum fi hadhihi syari'ah, maka hendaknya kalian mengetahui hikmah dari Rabb kalian terkait syariat ini. Waskuru ni'matahu, dan hendaknya kalian mensyukuri nikmatnya. Alaikum, kepada kalian. Fi tashilihi wa taisirihi, dalam kemudahan yang Allah berikan dan dalam kelapangan yang Allah berikan. Was'aluhu tsabat ala hadzal din ilal mamat, dan hendaknya kalian meminta keteguhan di atas al-haq, di atas agama ini sampai meninggal. Tayyib. Wallahu ta'ala bisawab. Untuk yang berikutnya tentang hikmah puasa, dikarenakan ternyata waktunya tidak cukup. Barakallahu'alaikum. Maka kita insyaallah akan bahas untuk besok hari. Senin sampai Kamis adalah kajian fikih. Barakallahu'alaikum. Masih pada satu kitab ini. Syahru Saumi Ramadan, atau Majelis Syahri Ramadan, karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.